saja teringat kamu yang pergi tanpa kata. Kemana lagi kamu bersembunyi? Katakan saja kalau kamu sudah tak cinta. Masih adakah cinta, cinta yang seadanya? Mengapa cinta kita tak bisa bertahan selamanya? Masih adakah cinta walau sedikit saja? Bukankah aku pernah singgah dalam dunia cinta? Ku mencari selama ini, kau ku tunggu dalam hati. Masih adakah cinta, cinta yang seadanya? Mengapa cinta kita tak bisa bertahan selamanya? Cinta walau sedikit saja, bukankah aku pernah singgah dalam dunia cinta? Meski kau pergi begitu saja. Masih adakah, masih adakah, masih adakah cinta untukku? Masih adakah cinta, cinta yang apa adanya? Harusnya bertahan selamanya. Masih adakah cinta walau sedikit saja? Bukankah aku pernah singgah dalam dunia cinta? Masih adakah cinta? Masih adakah cinta?